Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Ayuhat talabah al-kiram, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui makna daripada barakah, juga kita ketahui bersama bentuk barakatul ilm, seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Perkara yang selanjutnya yang harus kita ketahui, apa saja penyebab penghapus barokah ilmu. Min asbab mahqi barakatil ilm. Ada sebab-sebab yang menjadikan barokah ilmu itu dihapus. Yang pertama, kana fidina azani Allah wa iyyakum. Ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adamul ikhlas fil ilm, hilangnya keikhlasan dalam ilmu, ini menjadi sebab utama hilangnya barokah pada ilmu seorang hamba. Seberapapun banyak ilmu yang dia ketahui, sebagus apapun pemahaman yang dia miliki, seluas apapun wawasan yang ada pada diri seorang hamba, kalau tidak ada keikhlasan dalam talabul ilm, tidak ada keikhlasan dalam menyebarkan ilmu, tidak ada keikhlasan dalam mengajarkan ilmu, muhiqat barakatuhu, terhapus barakahnya. Disebutkan dalam hadis, hadithun masyhur, innamal a'mal binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatannya, dan masing-masing dari orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau niatannya untuk Allah, Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan barokah pada ilmu yang dia pelajari. Kalau niatannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dicabut barokah dari ilmu yang dia pelajari, dan kelak di yaumul qiyamah dia akan mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, man ahabbad dunya wasarrathu dhahaba khawful akhirah min qalbihi. Barang siapa yang cinta terhadap dunia, bahkan lalai akibat dunia tersebut, dhahaba khawful akhirah min qalbihi, hilang rasa takut terhadap akhirat dari hatinya. Itu salah satu bentuk tidak barokah ilmu, hilangnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memikirkan kehidupan akhirat, lalai dengan nikmat sesaat, itu tanda mahkul barokah minal ilm. Wa man arada ilman thumma azdada ala dunya hirsan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang menginginkan sebuah ilmu, semangat belajar ilmu, tapi semakin dia pelajari, izdada ala dunya hirsan, malah semakin tinggi ambisinya terhadap dunia, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka dia akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yazid minallahi illa bughdha, dan tidak akan bertambah untuk dirinya kecuali murka Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya orang belajar ilmu, ilmu agama itu mengendalikan ambisinya terhadap dunia. Memang manusia punya naluri sangat suka dengan perhiasan dunia, harta benda, anak keturunan, pasangan hidup, ya, tahta, jabatan, dan semisalnya. Memang naluri manusia senang dengan hal itu semua. Kalau tidak ada bimbingan ilmu, dia akan tenggelam. Yang ada hanya takatsur, saling berbangga, saling pamer. Dunia cuma jadi ajang pamer. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Menjadi terkendali ambisinya terhadap dunia ketika faham ilmu. Ketika ada seorang hamba bertambah ilmunya, taruhlah dengan kalkulasi sederhana, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dikatakan bertambah ilmunya karena semakin lama dia belajar, naik kelas. Itu kan seharusnya tambah juga ilmunya, kan gitu. Karena tidak mungkin dinaikkan pada jenjang kelas berikutnya ketika dianggap tidak faham. Naik kelas berarti tambah ilmunya. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi jenjang pendidikannya, ambisinya semakin tidak terkendali dalam urusan dunia, itu pertanda hilang barokah ilmunya. Akibat apa? Akibat menginginkan kehidupan dunia. Hilang keikhlasan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian sebab yang kedua yang menjadikan hilang barokah ilmu, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, al-ma'asi, kemaksiatan, wal-israr alaiha, terus-menerus berbuat maksiat, itu penyebab hilangnya barokah ilmu. Dosa kita itu yang menghalangi barokah ilmu. Perkara yang tidak asing di telinga para thalabatul ilmi syar'i, petuah yang disampaikan oleh Waqi' rahimahullahu ta'ala kepada al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala saat mengeluhkan jeleknya hafalan beliau. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi', curhat kepada Waqi' selaku guru beliau. Curhatannya apa? Su'a hifzi, jelek hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Al-Imam Waqi' mengarahkan kepadaku untuk tinggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'tihi al-'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Bisa difahami? Hakadha ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau antum ingin ilmunya barokah, banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkan diri antum dari dosa. Memang tidak ada jaminan bagi manusia manapun untuk bersih dan suci dari dosa-dosa pelanggaran syariat. Itu sudah sunnatullah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, kalian itu senantiasa dan selalu berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku maha mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Kalau mau barokah ilmunya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat. Terutama khanibidina azani Allah wa iyyakum maksiatul fam wal farji. Maksiat mulut dan maksiat kemaluan. Dua maksiat ini itu yang paling besar efek negatifnya pada ilmu seorang hamba. Ya, ilmunya hilang keberkahannya. Bahkan pada sebagian orang kesulitan untuk memahami ilmu. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum, karena dosa yang satu ini. Maksiat mulut banyak, ghibah, namimah, al-kadzib, suka ghibah, adu domba, dusta, al-halif bighairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Itu maksiat lisan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Al-istihza, memperolok agama Allah dengan kata-kata. As-sabbu wasyatmu, suka mencaci, suka mencela. Al-la'nah wal-ikthar minha, sering melaknat, suka mendoakan kejelekan kepada orang lain. Itu semua maksiat lisan. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau seorang talibul ilmi syar'i membiarkan dosa-dosa terus mengalir dari lisannya, hilang barokah ilmunya. Hilang barokah ilmunya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga contoh-contoh kasus di lapangan yang menggambarkan lingkungan sekitar kita tidak merasakan kebaikan ilmu kita, orang tua enggak merasakan kebaikan ilmu kita, saudara dan family juga enggak merasakan kebaikan ilmu kita, malah mereka terheran-heran, ini saudara saya mondok di tempat yang baik, pulang-pulang kok mulutnya kotor. Kan gitu ya. Kotor mulutnya, jelek lisannya. Panggilan akrab di antara mereka, antara santri, isinya ya pengetahuan tentang fauna. Ini bahasa yang halus loh ini. Ya. Panggilan akrab antar santri itu pengetahuan tentang fauna. Ya, manggil temannya dengan panggilan-panggilan keakraban kata mereka, tapi pakai nama hewan. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, itu kan sudah biasa, Ustaz. Kalau ente anggap biasa, tanda pertama barokah ilmumu berkurang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, laisal muslim bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Muslim yang baik itu bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang rendah tindakannya, juga bukan orang yang kotor lisannya. Muslim loh itu. Bagaimana dengan seorang talib? Bagaimana dengan seorang hafidhul Quran? Tak pantas. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. seharusnya keluar dari lisan antum zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksiat, kemaluan, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, lebih berbahaya lagi. Zina dengan segala wasail yang mengarah kepada perbuatan zina, dimulai dari basar, pandangan mata. Ghaddul basar itu penting. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketertarikan kepada lawan jenis bermula dari pandangan mata. Belum pernah ada kasus, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, orang yang buta memperkosa. Bagaimana dia tergerak, wong dia enggak ngelihat? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dosa yang satu ini, gerbang pertamanya ada pada pandangan mata kita. Syariat yang indah yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya untuk menundukkan pandangan mata mereka, berlaku untuk ikhwan maupun akhwat, laki-laki maupun perempuan, sama. Jangan kira ghadul basar hanya untuk laki-laki. Laki-laki dituntut ghadul basar, ternyata akhwatnya jelalatan di balik cadar mereka. Ternyata fulan yang jadi imam di Kalibagor orangnya imut. Ya. Bahaya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Lagi taklim, ya, ustadznya nerangkan pembahasan-pembahasan ilmu syariat, ya. Para akhwat ngintipin ustadznya, penasaran aku sama ustadznya, dilihat, subhanallah, ya, luar biasa ustadznya, gitu ya, masya Allah, sangar ustadznya. Ternyata dia salah lihat. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati, ikhwan maupun akhwat, berlaku hukum yang sama, selama tidak ada pengkhususan di antara mereka. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk dosa kemaluan, al-liwat, wastihak, homoseksual dan lesbi. Ya, itu juga dosa kemaluan. Bahaya, hilang barokah ilmu. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau ada penghafal Quran memiliki orientasi seksual yang menyimpang, wal'iyadu billah. Ya, kalau antum lihat Yanto kok kelihatan kayak Yanti, segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang itu lihat ini Yanto, tapi di mata antum kok kayak Yanti. Antum yang berpenyakit. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Sudah dipahami? Yang perempuan pun juga sama. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati. Kalau perempuan tinggal dibalik, lihat Yanti kayak Yanto. Gitu ya. Nah, ini Yanti kok kayak masya Allah. Gitu ya. Kayak Yanto tak lihat. Ini tini kayak tono. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati ya. Semua dosa secara umum, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, menghilangkan barokah ilmu. Sebab yang ketiga, termasuk yang menghapus barokah ilmu, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, kathratus su'al, banyak bertanya dengan pertanyaan yang tercela. Ada pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak terpuji. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pertanyaan yang dihukumi oleh para ulama tercela. Ya, macam-macam bentuknya. Dalam sebuah hadis, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan sebab kehancuran umat terdahulu kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak bertanya tapi menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, nanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Contoh pertanyaan tercela, masail iftiradiyah, masalah-masalah seandainya-seandainya yang belum terjadi. Ustaz, bagaimana kalau kita nanti transmigrasi ke planet Mars? Wudunya pakai apa? Dijawab apa enggak pertanyaan kayak gini? Ya, kalau ada santri nanya kayak gini, kasih durratu Umar, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Itu kalau nanya di masa Umar bin Khattab, ya, dipukul pakai tongkatnya Umar. Umar itu punya tongkat terbuat dari pelepah kurma. Ya, ada orang namanya Sobir, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Dikenal aneh-aneh pertanyaannya. Wan nazi'ati gharqa. Tahu enggak apa itu nazi'ati gharqa? Ya, wujudnya seperti apa? Terbuat dari apa? Makhluk yang tercipta dari apa? Kalau dia malaikat, malaikat jenis apa? Kan gitu ya. Nanyanya macam-macam yang itu di luar kemampuan seorang hamba. Saat didengar oleh Umar bin Khattab, Umar mengundang Sabir bersama dengan teman-temannya makan bareng dengan Umar bin Khattab. Ternyata betul di hadapan Umar, khanibidina azani Allah wa iyyakum, si Sabih hadza melontarkan pertanyaan-pertanyaan nyelenehnya. Ya, oleh Umar tidak banyak ngomong, ambil pelepah kurmanya, durratu Umar pukul sampai pingsan. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Dipukul betul-betul oleh Umar, dipukul sampai pingsan. Ya. Ketika sadar, khanibidina azani Allah wa iyyakum, panggil lagi. Mana Sobir? Sudah sadar. Sudah, wahai amirul mu'min. Panggil dia. Bawa kemari. Bawa ke situ. Ya. Sudah sadar kamu Sobir? Sadar dari apa Umar? Pukul lagi, khanibidina azani Allah wa iyyakum, sampai pingsan lagi. Ya. Yang ketiga kalinya dipanggil oleh Umar. Gimana? Sadar kamu Sobir? Iya, amirul mu'minin. Saya sadar. Dipukul dulu, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ini wewenang penguasa. Ya, ketua kelas nggak boleh sembarangan. Nanti setelah kisah ini disampaikan, ketua kelas ada yang nanya aneh-aneh. Oh, main pukul, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, Al Imam Al Auza'i rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, innallaha idza arada an yahruma 'abdahu barakatal ilmi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saat hendak menghalangi seorang hambanya dari barakah ilmu, alqa 'ala lisanihi al maghalita, alqa 'ala lisanihi al maghalita, Allah akan berikan, Allah akan keluarkan dari lisannya al-maghalit, pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Ya, kathratu su'al, khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa minal asbab, sebab yang lain, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, hilangnya barakah ilmu disebabkan adamut tadarruj fit talab, tidak melalui tahapan-tahapan yang ditentukan ketika belajar ilmu. Ya, asal belajar tanpa melewati tahapan-tahapan yang benar, khanibidina azani Allah wa iyyakum, hilang barakahnya. Jangankan berbarokah, faham pun tidak. Baru belajar nahwu, enggak mau lewat jurmiyah. Ya, saya itu pemuda, suka dengan tantangan Ustaz. Ya, saya itu dulu di sekolah, waktu SMA dulu, selalu juara kelas. Urusan memahami, urusan berpikir keras itu udah biasa buat saya. Saya enggak mau belajar nahwu kok jurmiyah dulu. Apa jurmiyah? kan gitu ya. Nah, terus ini mau belajar apa? Saya mau langsung belajar nahwu pakai Alfiyah Ibnu Malik. Siap? Ya. Baru jalan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum 3 pertemuan ya, izin pulang ke rumah. Ustaz, saya pulang. Kenapa? Puyeng, Ustaz. Nahwu beda dengan matematika. Memang nahwu beda dengan kimia. Sudah jelas, Mas. Enggak sama. Harus melalui tahapannya. Kalau mau pinter nahwu, langkahi, tapaki langkah-langkah yang ditentukan oleh para ulama. Dari sigharul ilm sampai kibarul ilm. Ya. Kunu rabbaniin, jadilah kalian rabbani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ar-rabbani huwa alladhi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibarih. Rabbani itu orang yang mengajarkan kepada manusia ilmu yang dasar terlebih dahulu sebelum ilmu yang besar, ilmu yang level tinggi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Berarti untuk dapat barokah ilmu, lalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Termasuk sebab penghapus barokah ilmu, khanifidina azani Allah wa iyyakum, su'ul adab, adab yang jelek. Itu penghapus barokah ilmu. La siyama al-adabu ma'al mu'allim, terutama adab terhadap guru, terhadap ustaz, terhadap pengajar kita, itu penting untuk diperhatikan. Tersebut dalam sebuah hadis atau sebuah atsar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu taala. Sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berjalan sembari memegang tali kekang unta salah seorang sahabat Nabi, yang ketika itu sedang diambil hadisnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Abbas jalan di bawah sambil megangi tali kekang onta gurunya. Gurunya di atas, naik onta. Ibnu Abbas jalan di bawah. Padahal secara nasab Ibnu Abbas min ahlil bait, termasuk ahlul baitnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, putra dari pamannya Nabi. Ya. Ahlul bait itu alu Ali, alu Ja'far, alu Akil, alu Abbas. Ya, ahlul baitnya Nabi alaihi salatu wassalam itu garis keturunan dari 4 sahabat. Alu Ali, anak keturunan Ali, ahlul bait. Alu Akil, anak keturunan Akil, ahlul bait. Alu Ja'far, anak keturunannya Ja'far, ahlul bait. Alu Abbas, anak keturunan Abbas, itu termasuk ahlul bait. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ibnu Abbas masuk dalam jalur itu. Ya, mungkin kalau mau dibahasakan bukan jalur yang butuh banyak rawi kan gitu ya. Ring satu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi saat berguru mengambil hadis dari kibarus sahabah, beliau tidak memperdulikan nasab beliau. Kalau sebagai talibul ilmi syar'i harus menghormati gurunya, memberikan khidmat ya, yang diperintahkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saat ditanyakan fasu'ila an dzalik, Ibnu Abbas ditanya perihal pemandangan yang tidak biasa, seorang ahlul bait jalan memegang tali kekang onta yang dinaiki oleh gurunya yang bukan ahlul bait. Apa jawaban Ibnu Abbas? Hakadha umirna bi'ulama'ina. Seperti inilah kita diperintahkan bersikap terhadap para ulama kita. seorang sahabat kalau mengatakan umirna, kami diperintahkan, lahu hukmur raf'i, itu setara dengan sabda Nabi. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Karena yang memerintahkan siapa lagi kalau bukan Nabi alaihi salatu wassalam. Hakada ikhanifidina azani allahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh al-imam Muslim dan juga Abu Dawud, inna min ijlalillah, termasuk bentuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ikram ahlil Qur'an wa dhishaybatil muslim, termasuk bentuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memuliakan ahlul Qur'an dan seorang muslim yang sudah beruban, maksudnya yang sudah tua. Ya, orang yang lebih tua, yang sepuh, itu dihormati. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Kalau kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati ahlul Quran, sama dengan menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Hakada ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Naam. Tayyib. Karena tadi disampaikan waktunya sampai jam 8 dan kita sudah offside, ya lewat 10 menit. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, yang terpenting dari apa yang telah antum dengarkan difahami dengan baik, dimengerti dan diresapi, kemudian diamalkan. Barokah ilmu dengan bentuk-bentuknya wujudkan pada diri antum. Hal-hal yang bisa menghapus barokah ilmu waspadai, hindari. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib. Insyaallah taala cukup sampai di sini ya. Ini ada pertanyaan dijawab enggak? Enggak usah ya. Ustaz Adi insyaallah yang jawab nanti. Ya Ustaz ya. Dai ini butuh agak sedikit penjabaran nih kan ifidina azani Allahu wa iyyakum. Dijawab secara singkat ya. Nanti penjabarannya insyaallah akan diuraikan oleh asatidah yang lain biiznillahi ta'ala. Apakah termasuk dari perkara yang tercela saat semakin semangat terhadap dunia, ketika ilmu seorang bertambah, keinginan untuk mempelajari dunia berkaitan dengan usaha, seperti mempelajari cara membuat masakan, tata cara membuat sari kedelai, susu kedelai. Jazakallahu khair atas jawabannya. Tayyib. Tidak termasuk hubbud dunia, ya, cinta kepada dunia yang tercela. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Talabuhu bima yaqut. Mencari dunia untuk menutupi kebutuhan pokok kita. Itu enggak tercela. Ya. Kalau belajar teknik bisnis. Ya, bisnis itu butuh teknik-teknik, butuh strategi, cara membaca pasar, cara apa namanya menawarkan barang, kemudian cara distribusi barang seperti apa, itu butuh dipelajari. Kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok, itu tidak termasuk tercela, bukan bagian hubbud dunia. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup, itu yang tercela. Nah, jika seseorang terdolimi, kemudian orang yang terdolimi ini mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi, apakah itu termasuk dosa dan mengurangi keberkahan? Fihi tafsil, dirinci. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Tergantung kadar kedoliman yang diterima. Kalau dolimnya ringan-ringan saja, maafkan. Ya. Maafkan. cuman hilang pilot BPTP 3000 perak, antum doakan laknat. Enggak sebanding, khanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau doa laknatnya itu enggak sebanding dengan kedzalimannya, antum yang salah. Kan gitu ya? Antum yang salah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan itu kejelekan yang sama. Dia menghilangkan polpen harga 3000 perak, gantinya apa? Laknat. Mana lebih berat? Doa laknat lebih berat. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Kalau teman antum hilangkan polpen, antum ingin balasan yang sama, ya hilangkan polpennya juga, yang sama harganya. Selesai. Antum sudah hilangkan polpennya, ditambahi dengan cacian, antum yang zalim. Ya. Kalau enggak bisa membalas dengan kadar yang sama, lebih afdol dimaafkan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan balasan yang lebih baik. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.